Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita selalu panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala bahwa dalam kesempatan pagi yang mulia ini kita bisa kembali duduk di majlis ini setelah pagi tadi selepas subuh kita juga bersama-sama mengkaji beberapa perkara yang penting dalam agama. Dalam kesempatan kali ini, yang ini adalah merupakan pertemuan yang pokok, yang karenanya saya diundang kemari. Ada satu pembahasan yang ingin kita kemukakan, yang temanya kemarin mungkin yang sudah disampaikan adalah bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya aslinya itu ya adalah temanya adalah mengikuti atau kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salaf as-salih. Cuma kita rubah di situ temanya yang disebarkan kepada antum semua dalam bentuk pertanyaan supaya ada penasaran sedikit gitu. Supaya ada kepenasaran ya. Bagaimana sih memahami Al-Quran dan Sunnah itu? Sebelum kita berbicara tentang bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah, sedikit saya ingin mengulas tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Mungkin di sini saya ingin bertanya. Di sini insya Allah ya, para jamaah sudah bisa membaca Quran semuanya ya. Ya, insya Allah ya. Ada yang belum? Enggak usah malu-malu ya kalau ada yang belum ya. Kalau ada yang belum, ya itu nanti diharapkan untuk bisa terdorong ya belajar ya membacanya. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Pertama, karena memang itu diperintahkan oleh Nabi SAW dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukankah kita umat Muhammad SAW atau umat siapa? Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat akan memberi syafaat, akan menjadi ya pemberi syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya. Dan juga karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ menyebut Al-Qur'an sebagai petunjuk ini dengan secara umum untuk semua manusia dan secara khusus untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Kalau dalam surat Al-Baqarah di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala di situ menyebut Al-Qur'an ini adalah hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudalil muttaqin. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan hudallin nas. Juga masih dalam surat Al-Baqarah ya, di ayat-ayat di situ terkait dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'anu hudallin nas. Hudallin nas. Petunjuk bagi manusia. Nah, bagaimana di sini kita membedakannya? Yang satu menyebutkan hudalil muttaqin, kok ini hudalin nas? Ya, intinya di situ bahwa ketika disebutkan hudalin nas, artinya dia apa? Hah? Umum, pada dasarnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk semua manusia. Tetapi siapa yang bisa mengambil pelajaran dari sekian banyak manusia, siapa yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengambil petunjuk dengan sebenar-benarnya? Siapa? Orang-orang yang bertakwa saja. Yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Artinya di situ ketika disebutkan khusus ya hudalil muttaqin, maka memberikan isyarat bahwa tidak semua manusia bisa mengambil petunjuk tersebut. Bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Lalu sekarang ketika kita membaca Quran, ya, antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat membaca Quran, selama ini apa yang kita rasakan saat kita membaca Quran? Hah? Ada sesuatu yang apa namanya mungkin membuat kita tertarik ya, atau sesuatu yang membuat takjub atau apalah gitu ya. Pernah enggak gitu kita merasakan sesuatu ketika membaca Quran ya? Kita merasakan ya hal-hal yang istilahnya luar biasa. Gimana? perasaan kita seperti apa? Mungkin masing-masing beda-beda ya. Ya, masing-masing di situ memiliki perasaan yang berbeda-beda. Atau mungkin di situ kita enggak merasakan apa-apa. Ini cuma baca aja gitu ya, baca gitu ya. Yang penting cepat khatam kan. Nah, di situ maksud saya kita membaca Quran ya, lalu kita merasakan sesuatu itu karena apa? Yang saya ingin tanyakan karena apa di situ? Karena apa? Apa berbeda, apa bedanya kalau kita membaca yang lain-lain selain Al-Qur'an? Hah? Karena kandungannya. Ingin cari pahala. Baik. Selain ingin cari pahala, Pak. Ya. Ingin mendapatkan syafaat. Terus lalu kemanakan? Kemanakan di situ yang katanya hudal linnas, hudal lil muttaqinnya kemanain? Hah? Jadi tujuannya Al-Qur'an diturunkan ya, itu bukan sekedar dibaca dengan ya istilahnya kita membacanya dengan melafadzkannya, tapi apa di situ? Hudal lil muttaqin, hudal linnas ini tidak terrealisasi. Yang dikatakan yatlunahu haqqa tilawatihi itu bukan sekedar membaca. Tapi bagaimana kita bisa mengambil petunjuk darinya yang kemudian kita mengamalkannya? Kan gitu. Itu tujuannya kan begitu. Tujuan utamanya sebenarnya itu. Al-Quran itu untuk diamalkan. Diambil petunjuk darinya kemudian diamalkan. Tapi, nah, memang di situ ya membaca Al-Quran sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, membacanya saja itu sudah bernilai ibadah, mengandung keutamaan-keutamaan. Membacanya saja itu sudah bernilai ibadah. Setiap satu huruf itu dihitung sebagai satu kebaikan, dan setiap kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi salah satunya dengan sanad yang hasan, ya, Rasulullah SAW bersabda di situ, man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, kutiba lahu al-hasanah, wal-hasanatu bi'asri amsaliha. Walhasanatu bi'asri amsaliha. Laisa alif lam mim harfun, wa innama alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang di situ membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dicatatkan untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masing-masingnya satu huruf. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau gitu alif lam mim saja sudah 3 ya, tinggal dikali 10. Ya tentunya kita tidak membaca Quran cuma segitu kan? Kita baca Quran kan ya sebanyak mungkin kan gitu. Ya. Berapa sudah di situ kalau kita membaca Quran satu surat saja ya? Berapa sudah pahala yang kita peroleh? Berapa pahala yang sudah kita peroleh kalau hitungan-hitungan matematikanya begitu ya? Ya, meskipun di situ ya kalau apa kita menengok kepada hadis-hadis yang lain ya, apa yang disebutkan dalam hadis di sini itu minimalnya balasan dari satu kebaikan itu minimalnya 10 kali lipat. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya telah sebutkan juga dalam Al-Qur'an. Jadi bahwasanya minimal itu satu kebaikan dibalas dengan 10. tapi bisa lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala bisa membalasnya lebih daripada itu. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat hadis, ya, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Kutibat lahu hasanatun kamilah. Atau kutibat lahu indallahi hasanatun kamilah. Barang siapa yang dia itu meniatkan satu kebaikan tapi dia tidak jadi mengerjakannya, ya, maka di situ dicatatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu indallahi asru hasanat. Kalau dia itu meniatkan satu kebaikan lalu dia bisa mengerjakannya, maka dicatatkan untuknya 10 kali lipat. Dicatatkan untuknya di sisi Allah 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, dan bahkan ya sampai berlipat-lipat yang tiada hingga. Yang itu nanti penilaian itu ya bergantung kepada apa? Bergantung kepada sejauh mana keikhlasannya dan sejauh mana dia mengikuti sunnah. Karena membaca Quran itu ya telah ada tata caranya. Rasulullah SAW diajarkan cara membacanya ya oleh Jibril alaihissalam. Dan kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dengan tata cara tertentu. Yang kemudian sampailah di situ kepada kita, ya, dikenallah kemudian ada istilahnya di situ ilmu tajwid. Intinya aslinya itu bukan tajwid tapi tartil. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, warattilil qur'ana tartila. Ini perintah. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan berita, dengan istilahnya di situ ya kalimat berita, warattalnahu tartila. Dan kami mentartilkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Tartil. Yang kemudian ya di antara makna tartil itu adalah tajwidul hurufi, ya, tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Jadi memperhatikan di situ ya memperbagus ya pengucapan huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, dan di situ memperhatikan waqaf-waqafnya. Jadi tata cara ya membaca Quran itu telah diajarkan oleh Nabi SAW turun-temurun terus sampai kepada kita. Nah, semakin seorang itu mencapai kepada kesempurnaan dalam membaca ini, kita baru bicara membaca Quran saja. Semakin di situ seorang ya mencapai kesempurnaan dalam membaca Quran, maka akan semakin tinggi, semakin besar pahalanya dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW mengatakan al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah, ya, walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang mahir membaca Quran itu nanti akan bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia lagi selalu taat kepada Allah. Akan bersama mereka. Sementara orang yang baru ya belajar membaca, ya, dia belum lancar, masih terbata-bata, masih berat lidahnya. Dapat pahala enggak? Masih dapat pahala. Dia masih belajar kan gitu, ya. Belum begitu bisa membaca, itu masih dapat pahala. Ya, masih salah-salah sedikit gitu, mengucapkan hurufnya masih berat, apalagi kita yang orang ajam ya, bukan orang Arab ya. Orang Arab saja di sana banyak juga yang belum bisa baca Quran dengan benar gitu ya. Ya, apalagi kita yang orang ajam bukan orang Arab. Ya, maka wajar di situ kalau kita itu mungkin ya berat. Ya, dan perlu waktu. Mungkin kalau yang masih muda-muda, masih kecil-kecil ya, itu lebih cepat gitu ya. Mumpung masih kecil maka lidahnya sudah dibiasakan ya untuk belajar membaca Quran. Nah, ini kita baru berbicara masalah membaca saja. Tapi sekali lagi bahwa ya tujuan Al-Qur'an diturunkan bukan sekedar dibaca, tapi untuk ditadabburi kemudian diamalkan. agar kita di situ ditadaburi itu maksudnya apa? Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya mencela orang-orang mencela mereka-mereka yang tidak mentadaburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, memperhatikan Al-Qur'an dan memikirkan apa-apa yang di dalam kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an? Ataukah hati mereka telah tertutup oleh ya, gembok-gembok oleh kunci-kunci? Am ala qulubin aqfaluha? Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di sana liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab, agar di situ manusia mentadaburi Al-Qur'an ya, dan agar orang-orang yang memiliki akal pikiran mereka memperhatikan dan mengingat tentang ya apa-apa yang dikandungnya. Nah, kemudian sampai di situ kalau sudah memahami ya, menghayatinya, maka diamalkan, kan gitu. Mengambil petunjuk darinya kemudian mengamalkannya. Mengamalkan petunjuk tersebut. Nah, kemudian dari situ kita ingin tahu hakikatnya Al-Qur'an itu apa sih? Karena sekarang ini ada sebagian orang yang itu bahkan sampai ada istilahnya dosen yang mengajarkan jurusan tafsir hadis ya, itu mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu hanyalah inspirasi Muhammad. Kira-kira perkataan seperti ini perkataan yang baru atau sudah ada nenek moyang mereka? Sudah ada sebelumnya. Siapa yang pertama kali mendahului perkataan itu? Orang-orang kafir, orang-orang kufur Quraisy. Ya. Orang-orang kufur Quraisy mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini tidak lain kecuali perkataan manusia. Siapa manusia maksudnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyebut bahwasannya ya beliau sebagai tukang sihir karena dengan apa namanya apa yang beliau sampaikan dari ayat-ayat Al-Qur'an membuat manusia terpengaruh. Membuat manusia terpengaruh. Ya, karena memang pada kenyataannya Al-Qur'an itu begitu memikat, begitu indah. Ya. Dan sebenarnya di situ orang-orang kufur Quraisy pada dasarnya mereka mengakui keindahan Al-Qur'an. Cuma hanya karena keangkuhan, kesombongan mereka saja yang menghalangi mereka dari menerima Al-Qur'an. Itu permasalahannya, kesombongan. Dan mereka-mereka yang mengatakan sampai sekarang ya, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah inspirasi Muhammad, ya, tidak lain karena mereka juga sombong. Mereka angkuh. Ya. Kalau memang betul bahwasanya itu adalah inspirasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perkataan manusia saja, silahkan buat seperti yang satu surat saja seperti yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrikin. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrikin. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kayaknya baru dibaca tadi subuh kan ayatnya yang hadir salat subuh tadi. Ya, ayat ini barusan dibaca tadi subuh. Jika kalian hai orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, jika kalian meragukan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meragukan kebenaran Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min misli, silakan datangkan satu surat saja seperti yang ada dalam Al-Qur'an. Satu surat saja. Enggak banyak-banyak, ya. Satu surat. Dan silakan kalian di situ panggil, kalian di situ ajak penolong-penolong kalian, pendukung-pendukung kalian. dari selain Allah. In kuntum shodiqin, jika apa yang kalian katakan itu benar. Jika apa yang kalian katakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan manusia saja, itu benar. Silakan. Padahal mereka di sana ya pada saat itu tidak sedikit ya, ada para ahli syair ya, para penyair-penyair ulung. Ahli bahasa. Tapi ketika ditantang seperti itu, tidak ada yang bisa mendatangkan. Tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Jadi kalau gitu Al-Qur'an ini apa? Sebagaimana yang didefinisikan ya oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Adalah kalamnya Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengannya. Kemudian sebelum itu pun muncul di masa Al-Imam Ahmad fitnah tentang yang disebut dengan fitnah khalqul Quran. Maksudnya apa? Bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Artinya apa? Al-Quran itu ciptaan Allah. Dan itu juga rupanya tersebar pemahaman ini pada sebagian mahasiswa ya, tidak tahu siapa yang menyebarkannya, mahasiswa-mahasiswa ya, ini saya sebutkan yang ada di Jogja sana, sampai ya dia pernah bertanya kepada saya, yang mana pertanyaannya itu saya katakan salah ya. Jadi dia menanyakan sesuatu, tapi di awalnya dia mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an ya, lalu gini dia sebutkan di situ ya soalnya, pertanyaannya. Maka saya katakan, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin meluruskan dulu perkataan yang tadi di awal. Ya, bagaimana bahwasanya dikatakan di situ Al-Qur'an adalah ciptaan Allah. Dan Imam Ahmad serta Ahlus Sunnah wal Jamaah ya berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Tetapi dia adalah kalamullah, dan kalamullah itu ya adalah sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di situ sifat Allah itu dikatakan makhluk? Bagaimana sifat Allah itu dikatakan makhluk? Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Kalamullah. Makanya Imam Ahmad mengatakan di situ, barang siapa yang mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk, faqad kafar, katanya. Wa huwa kafir, maka dia itu telah kafir. Artinya ini bahaya kan begitu. Ini masalah keyakinan. Karena dengan ketika seorang itu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya berarti di situ makhluk penuh dengan kelemahan kan gitu. Makhluk itu tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, berarti Al-Qur'an tidak sempurna. Dan berarti kita tidak istilahnya di situ tidak punya kewajiban untuk menjalankan Al-Qur'an. Selesai. Habislah Islam. Kan begitu. Jadi pada dasarnya mereka itu mengatakan demikian itu tujuannya adalah untuk menghancurkan din, untuk menghancurkan agama. Ketika dikatakan Al-Qur'an makhluk, makhluk tidak sempurna, kan begitu? Tidak sempurna berarti di situ kita tidak wajib menjalankannya, tidak wajib mengikutinya. Sudah, lepaslah, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an ya melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai tali yang kuat, tali yang kokoh. Dan banyak sifat-sifat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam Al-Qur'an maupun yang melalui ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu kalamullah al-munazzal, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara para rasul yang lainnya, mereka diberi kitab masing-masing. Ya. Dan yang dikenal oleh kita, ya. Jadi setiap rasul yang Allah utus itu diberi kitab bersamanya. Tapi yang kita kenal di situ tidak semua. Kita katakan di situ ada 5 lah. Yang kita kenal ada 5. Yang pertama di situ adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian ya At-Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, kemudian Al-Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, kemudian Az-Zabur yang diturunkan kepada Daud alaihissalam, dan Suhuf Ibrahim. Ya, di situ sebutannya Suhuf Ibrahim. Ya, memang di situ tidak disebutkan namanya, cuma Suhuf Ibrahim. Ini lembaran-lembaran ya kitab yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Dari situ, dari kata-kata Al-Munazzal, diturunkan, para ulama mengambil di situ faedah untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Ya, atau dengan kata lain di atas langit. Nah, sebagian orang di situ salah kaprah di dalam memahami kata-kata ini. Kalau gitu kita membatasi Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu maksudnya. Ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi di situ fitrah yang berbicara. Bahwasanya Allah itu ada di atas makhluknya, di atas seluruh makhluknya. Allah itu tinggi. Di atas arsy. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy-Nya. Dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling besar dari seluruh makhluk. Dan dia itu ya, istilahnya diibaratkan oleh para ulama sebagai kubahnya alam. Sementara Allah ada di atasnya. Tinggi di atasnya. Dan kita pada saat bersujud, apa yang kita ucapkan? Subhanarabbil a'la. Padahal di situ kita menyungkurkan wajah kita, dan wajah ini adalah merupakan bagian yang paling mulia dari manusia. Tapi kita di situ rela untuk menyungkurkan wajah kita di hadapan Allah dengan mengucapkan sambil di situ mengikrarkan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Sementara kita di bawah. Kemudian ketika seorang berdoa, kemana dia menengadahkan tangannya? Ke atas. Ya. Kan begitu. Ya. Dan itu ternyata fitrah ini juga bukan hanya dimiliki oleh manusia. Ya, di sana ada beberapa pengalaman yang disebutkan tentang beberapa hewan ketika saat mereka melahirkan anaknya, melahirkan anaknya itu diketahui bahwasanya ia menengadahkan wajahnya ke langit seolah-olah dia memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal ini. Kemudian setelah itu Al-Mu'jiz. Al-Quran itu mengandung mukjizat. Yang salah satunya tadi sudah kita sebutkan. Maksud mukjizat itu, mukjiz itu artinya yang melemahkan. Apa melemahkan? Melemahkan orang-orang, melemahkan manusia, bahkan di situ bangsa jin sekalipun, kalau mereka itu membantu manusia, mereka tidak akan bisa membuat Al-Quran. Seperti Al-Quran. Tidak akan di situ bisa membuat yang seperti Al-Quran. Jadi i'jaz itu makna i'jaz, ya. I'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran itu maksudnya ya. Ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada manusia, di mana mereka tidak bisa membuat yang seperti Al-Qur'an ini. Mereka lemah, tidak mampu. Jangankan satu Al-Quran penuh, satu surat saja mereka tidak bisa mendatangkannya. Itu makna daripada ijaz. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya saja bernilai ibadah. Itu juga sudah kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian bahwasanya Al-Qur'an ini disepakati susunannya adalah ya muftatahun bi suratil Fatihah wa muhtatamun bi suratil Nas. Di awalnya itu dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, dari situ ya kita telah mendapatkan beberapa faedah tentang Al-Qur'anul Karim, seputar Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita berbicara di situ bagaimana memahami Al-Qur'an. Adapun tentang As-Sunnah atau yang kita sering menyebutnya dengan istilah Al-Hadis, maka yang dimaksud di sini adalah ya, karena sana ada beberapa pengertian menurut bidang ilmu masing-masing para ulama. Kalau para ulama hadis, mereka menyebutnya atau mendefinisikannya dengan kullu ma usira atau kullu ma udita ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin khuluqiyatin wa khalqiyah. Setiap apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan beliau, takrir beliau, persetujuan beliau, dan sifat-sifat beliau, baik itu sifat-sifat akhlak maupun sifat-sifat jasad. Ya, itu definisi yang disebutkan oleh ulama hadis. Jadi semua apa saja yang disandarkan kepada Nabi itulah, ya, sampai kepada masalah sifat-sifat jasad pun itu dikatakan ya sunnah. Tetapi yang kita maksudkan di sini nanti adalah definisi sunnah yang disebutkan oleh para ulama usul, yaitu setiap apa saja yang disandarkan kepada Nabi atau setiap apa saja yang datang dari Nabi SAW, kullu ma jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn mimma yuqsadu bihi syara' atau at-tasyri'. Setiap apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, berupa perbuatan dan berupa persetujuan yang dimaksudkan untuk pensyariatan, yang mana kita kemudian disyariatkan untuk mengikutinya. Karena kalau yang definisi menurut para ulama ya, ahlan wa sahlan ya ustaz. Assalamualaikum. Definisi yang disebutkan oleh para ulama ya, hadis, maka di sana disebutkan sifat-sifat jasad termasuk di antaranya. Ya, namun di situ bahwa untuk sifat-sifat jasad beliau ini ya tidak dimaksudkan untuk ya pensyariatan. Artinya kita tidak wajib mengikuti sifat-sifat jasad beliau. Ya, seperti misalnya beliau itu kulitnya putih. Nah, kita kalau kulitnya gosong, wah ini kita enggak mengikuti sunnah dong kalau gitu. Ya. Kemudian rambut beliau itu tidak lurus, tidak juga keriting, tapi agak ikal. Nah, rambutnya keriting-keriting gini, wah kita nggak mengikuti sunnah. Terus beliau juga di situ perawakannya tidak tinggi sekali, tidak juga pendek sekali, sedang-sedang. Kalau yang pendek, kalau yang terlalu tinggi, wah nggak mengikuti sunnah. Kan begitu ya? Jadi istilahnya di situ, ya. Maka yang kita maksudkan kita di sini wajib mengikuti Alkitab dan Sunnah adalah Sunnah yang memang dimaksudkan untuk pensyariatan. Sunnah yang untuk pensyariatan. Baik itu yang menyangkut berupa perintah-perintah, ya, perintah-perintah yang wajib maupun yang dianjurkan, dan yang juga mencakup larangan-larangan, ya, larangan-larangan yang itu larangan yang istilahnya bersifat haram ataupun larangan yang bersifat kemakruhan, dan juga termasuk, ya, di dalamnya hal-hal yang, ya, dinilai mubah. Ya, dalam ini maka kita bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita semuanya meyakini sebagai seorang Muslim, Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai pegangan, ya, hidup seorang Muslim. Kaitannya dengan beragama, menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Landasan kita menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran dan Sunnah yang sudah diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Rasulullah SAW wafat itu, jauh-jauh hari beliau sudah mewasiatkan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat. Apa itu? Yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Nah, pembahasan mengenai hal ini saya akan nukilkan di sini, ya, dari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani hafizahullah taala, ya, Sittu Durar min Usuli Ahli Al-Athar, ya, itu judul kitabnya, yang dalam salah satu pasalnya, ya, sebagai prinsip yang ataupun istilahnya kaidah ataupun prinsip atau landasan yang ketiga, beliau menyebutkan tentang masalah ini, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Kitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salaf. Ya, yang kita di situ berikan judul biar penasaran bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Mengenai kewajiban ataupun mengenai, ya, berpegangnya kita sebagai umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, saya kira di situ hampir setiap, ya, orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam itu sudah tahu bahwasanya kita itu, ya, harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan masing-masing di situ menganggap dirinya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara kita tahu sekarang ini keadaannya, ya, meskipun adanya kelompok-kelompok dalam Islam itu sudah muncul, ya, sejak zaman para sahabat sekalipun, di mana mereka masing-masing, ya, menyatakan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sampai sekarang, ya, tentunya fenomena tentang perpecahan ataupun terkotak-kotaknya umat Islam ini satu hal yang memang memprihatinkan. Namun, ya, itu di satu sisi itu adalah merupakan sunnatullah yang harus terjadi, yang telah diberitakan oleh Nabi SAW kepada kita dalam hadis yang dikenal dengan hadisul iftirak, iftirakul ummah, iftirakul umam. Yang berpecah belah di situ bukan hanya umat Muhammad SAW saja, umat-umat sebelumnya, Yahudi, Nasrani, mereka juga, ya, terkotak-kotak. Jadi sebelum umat Islam, maka umat-umat yang terdahulu pun sudah bercerai-berai. Jadi Nabi SAW sebelum menyebutkan tentang perpecahan umat, beliau mendahulunya dengan perpecahan umat-umat yang terdahulu. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Ya, jadi umat Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. waftalaqatin nasara ala sintaini aw isnataini wa sab'ina firqah. Dan umat Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian baru setelah itu Nabi SAW memberitakan, wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, lebih banyak dari yang sebelumnya. Lebih banyak di situ. Kulluha finnar. Semuanya berhak masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Wahiyal jamaah. Dalam apa namanya, beberapa lafaz yang lainnya disebutkan di sana, ya, ma'ana alaihil yawma wa ashabi, yaitu mereka-mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku pada hari ini. Mereka mengikuti apa yang aku dan para sahabatku, ya, sekarang ini. Dan itulah tafsiran jamaah yang benar. Jadi bukan jamaah itu bukan sekedar kumpulan manusia. Ya, kalau sekedar kumpulan manusia itu baru pengertian menurut bahasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah jamaah yang ma'nawiyah. Bukan jamaah yang hisiyah yang bentuknya kumpulan manusia. Tapi jamaah ma'nawiyah yang disebut oleh Nabi SAW yaitu apa? Hal mengikuti beliau dan para sahabat beliau. Di antara yang menegaskan tentang hal itu, ya, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau ketika menjelaskan tentang makna jamaah, beliau mengatakan di situ yang namanya jamaah itu bukan istilahnya seperti yang tadi sudah disampaikan, ya, bukan kumpulan manusia. Tapi beliau di situ menjelaskan yang namanya jamaah itu adalah mengikuti kebenaran meskipun kamu seorang diri. Yang namanya, ya, jamaah itu adalah mengikuti kebenaran, menyepakati kebenaran meskipun kamu seorang diri. Wa in kunta wahdak. Muwafaqatul haq wa in kunta wahdak. Jadi kalaupun ada seorang, ya, di situ dia menjalankan kebenaran, ya, sementara orang lain di situ menyelisihi kebenaran, maka dia disebut jamaah. Maksudnya di situ jamaah siapa? Dia mengikut jamaahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi tidak heran kalau di masa salaf dahulu mereka kalau menyebut, ya, ketika ditanya siapa jamaah, maka mereka akan menyebutkan satu orang ulama fulan bin fulan dari kalangan ulama. Dia disebut jamaah. Nah, di sini, ya, berkaitan dengan masalah memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, bagaimana di situ kita harus memahaminya, karena setiap kelompok-kelompok di dalam Islam mereka semuanya mengklaim bahwasanya mereka itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Loh, tapi kok bisa bercerai-berai begitu? Kalau memang betul semuanya itu mengikuti Quran dan Sunnah, kok tidak bersatu? Kan ini jadi pertanyaan. Sebenarnya letaknya itu di mana? Salahnya itu di mana sehingga kok, ya, sampai-sampai bercerai-berai padahal masing-masing menyatakan kami berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mengenai tentang kesepakatan, ya, dari istilahnya kaum muslimin secara umum bahwasanya mereka memegang Al-Quran dan Sunnah, itu sudah dimaklumi. Tetapi di situ sekali lagi yang membuat kita bertanya-tanya adalah tentang masalah ya berbeda-bedanya kaum muslimin sehingga mereka saling bercerai-berai dan kemudian saling memusuhi satu dengan yang lain. Satu kelompok memusuhi kelompok yang lainnya. Karena masalahnya di situ kesepakatan itu muncul ya terkait dengan masing-masing mengatakan berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena memang itu sudah ya sudah ada jaminan. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah itu semuanya bisa diklaim ya karena sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an dan juga tentang Sunnah. Salah satunya di situ tentang Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang diucapkan oleh orang kalangan jin yang beriman, perkataan kalangan jin yang beriman. Mereka berkata, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqi mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa alaihissalam, di mana ia membenarkan apa-apa yang datang sebelumnya, lagi memberi petunjuk, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi intinya umat Islam sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu ya, Al-Qur'an membimbing kepada kebenaran, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, disepakati. Kemudian tentang masalah sunnah, sunnah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, berkata kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini mestinya Ustadz ini yang duduk di sini nih. Beliau masya Allah ya nih, termasuk Ustadz kami. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan ini disepakati oleh umat Islam bahwasanya Rasulullah SAW adalah ya pemberi petunjuk. Kan begitu. Nah sekarang yang menyebabkan kelompok-kelompok dalam umat Islam itu kok banyak yang menyimpang dari jalan yang lurus itu sebenarnya apa? Yang menyebabkan ya sehingga akhirnya di situ ketika mereka itu menyimpang ya akhirnya ya bercerai-berai lah gitu. Ketika masing-masing di situ mengambil jalannya sendiri-sendiri ya meskipun mereka menyatakan diri mereka itu ya sepakat ya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi ternyata di situ dalam kenyataannya ngambil jalan sendiri-sendiri, akhirnya bercerai-berai. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Apa sebabnya? Jadi kita baru di situ artinya dua rukun yang pertama ini sudah disepakati, rukun mengikuti Al-Qur'an ya, berpegang dengan Al-Qur'an dan berpegang dengan Sunnah yang kedua. Tapi di sana masih ada satu rukun yang belum terpenuhi, yang sehingga kenapa kemudian umat Islam menjadi terpecah belah. Kenapa mereka jadi terpecah belah? Yaitu karena mereka melalaikan rukun yang ketiga, yang itu sebenarnya sudah diisyaratkan baik di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Ada rukun yang ketiga yang belum terpenuhi, yang tidak dipenuhi sehingga ya di situ terjadi perceraian ini. Yang mana rukun ketiga ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, diisyaratkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi orang yang mau memikirkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya, ya, yang mungkin kita agak sedikit terkejut barangkali di sini, ya, di antaranya itu terisyaratkan dalam surat Al-Fatihah. yang kita biasa baca dalam setiap rakaat kita, yang kita lalai dari menghayatinya ya, selama ini. Di dalam surat Al-Fatihah, kita tahu bahwa Al-Fatihah itu Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya Al-Kitab, induknya Al-Quran. Kenapa disebut demikian? Yang dikatakan induk itu artinya apa? Yang kembali kepadanya ya, sesuatu yang lain-lain. Semuanya kembali kepada dia, menginduk kepadanya. Jadi kalau kita kalau kita membaca Al-Qur'an ya, mentadaburinya, setiap ayat-ayat yang tersebutkan dalam surat-surat yang lain dalam Al-Qur'an selain Al-Fatihah, itu dikembalikan kepada, bisa dikembalikan kepada Al-Fatihah. Maka kita niscaya akan mendapati maknanya ya, terkandung juga di dalam Al-Fatihah. Sebegitu agungnya sampai di sini ya, termasuk dalam kaitan dengan masalah ini, bahwasannya rukun yang ketiga yang disebutkan, yang diisyaratkan dalam surat ini, yaitu tentang bahwasannya ya, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman as-salaf, al-salaf soleh, salaful ummah, dari para sahabat ya, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, tiga generasi utama yang disebutkan ya oleh Nabi SAW, yang nanti kita akan sebutkan di antaranya hadisnya. Pada ayat yang mana di situ ya kita bisa mendapati tentang pemahaman as-salafus saleh, khususnya adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagai generasi yang awal, yaitu dari mulai ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, mengungkapkan tentang doa hambanya, ihdinash shiratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menisbatkan jalan as-sirat, di situ sirat kepada orang-orang yang menempuhnya. Dalam beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada dirinya, wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siratal ladina an'amta alaihim ya, dinisbatkan kepada orang-orang yang menempuhnya, yang menitinya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di situ, dari mana kita bisa memahami dari ayat ini bahwa yang dimaksud adalah kita mengikuti pemahaman para salaf pendahulu umat ini, khususnya adalah generasi yang pertama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dalam hal memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena di situ orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, dari para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Di situ ada empat golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Sebagian para ulama menafsirkan siratul ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Maka sebagian para ulama menafsirkan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Ya, tentunya di situ ini adalah yang disebut dengan istilah tafsir juz'i. Ya, artinya mereka menafsirkan ya dengan maksudnya di situ memberikan contoh. Bukan berarti ya hanya kepada mereka. Cuma contohnya adalah mereka ini. Dan kalau kita di situ kaitkan dengan ayat yang dibacakan tadi, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, maka kita akan dapati di situ bahwa sifat-sifat ini kita jumpai, ya. Pertama, tentunya kalau nabi, ya Rasulullah SAW. Kemudian siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian asyuhada siapa? Umar, Utsman, Ali, para syuhada semua mereka. Matinya terbunuh semua ini. Meninggalnya mereka terbunuh semua. Ya. Dan as-salihin adalah di situ kalau kita mau sebutkan ya masa-masa yang dahulu ya, baqiyatus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Semua para sahabat adalah orang-orang salihun. Orang-orang yang saleh. Nah, di sini kita bisa mendapatkan di situ faedah ya, bahwa siratal mustaqim yang tidak lain adalah ya, ketika seseorang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, dia telah mengikuti jalan yang lurus. Tetapi di situ dia tidaklah sempurna mengikuti jalan yang lurus ini kalau dia belum merealisasikan dalam kaitan dengan memahami Al-Qur'an Sunnah ini sesuai dengan pemahaman mereka, para salaf ya, pendahulu umat ini. Yang contohnya sudah disebutkan ya, Abu Bakar, ya para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, ya Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang mengomentari tentang ayat ini, dan perhatikanlah rahasia yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Fatihah ini, di mana di situ Allah menyebutkan sebab dan balasan bagi bagi tiga kelompok yang tersebutkan di akhir surat Al-Fatihah tadi. Karena pertama di situ kelompok yang pertama adalah kelompok mereka yang diberi nikmat. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dimurkai. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ya. Ghairil maghdubi, dua ya, ghairil maghdubi 'alaihim. Ini kelompok yang kedua yang dimurkai. Kemudian kelompok yang ketiga adalah waladdallin, orang-orang yang sesat. Nah, di situ yang menjadi pertanyaan ya, kenapa mereka dimurkai ya, kenapa mereka itu sesat, kan begitu, di mana mereka itu berbeda, menyelisihi daripada golongan yang pertama yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyelisihi, kan begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ tentunya dalam surat Al-Fatihah ini yang pendek ya, surat yang pendek ini menyebutnya dengan lafaz yang ya, begitu ringkas, tetapi di situ maknanya ya begitu luas. Nah, salah satu di situ rahasia yang tersebutkan di dalam hal ini terkait dengan kelompok yang pertama, ya, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bahwasannya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu di antaranya adalah berupa hidayah. Yang mana hidayah ini tidak lain adalah al-ilmu nafi' wal 'amalu shalih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Yang itu tidak dijumpai ya pada kedua golongan yang berikutnya. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang dimurkai. Mereka bisanya dimurkai itu kenapa? Mereka punya ilmu. Mereka mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala kebenaran, tetapi tidak ada pada mereka amal. Tidak ada pada mereka amal. Adapun ya, kelompok yang kedua dikatakan sesat karena mereka itu beramal tapi tanpa ilmu. Mereka beramal tetapi tanpa ilmu. Para mufassirin di situ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim adalah al-yahud. Dan yang dimaksud dengan ad-dhalin adalah an-nasara. Kenapa demikian? Karena memang yang dominan pada orang-orang Yahudi, mereka itu ya, mengetahui kebenaran, dan bahkan mereka mengetahui di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengetahui, mengenal anak-anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan mereka mengerti tentang ya kebenaran tersebut. Tetapi mereka meninggalkannya. Mereka menjauhinya. Mereka berpaling darinya. Dan bahkan ingin membalikkan di situ kebenaran itu menjadi ya kesesatan. Sementara orang-orang Nasara dikatakan sesat itu karena mereka itu orang yang senang beribadah. Tetapi di situ karena tidak ada ilmu, maka menjadi sesat mereka. Sehingga akhirnya muncullah di sana perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan oleh mereka. Karena ya, begitu disampaikan ini baik, ini ya bagus, langsung mereka kerjakan karena pada dasarnya mereka senang ibadah. Mereka senang beribadah. Tetapi mereka di situ ya, kemudian karena tidak ada ilmu ya, yang penting mengerjakan, setelah itu tidak tahu ya apakah ini ada dasarnya dari syariat ataukah tidak, ya itu menjadi tidak diperdulikan lagi. Maka jadilah mereka itu dicap sebagai orang-orang yang sesat. Dicaplah mereka sebagai orang-orang yang sesat. Nah, di sini tentunya siapa sekarang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mengetahui tentang ya petunjuk jalan yang lurus, yang itu tidak lain adalah ya berupa hidayah, dan hidayah itu tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, tentunya adalah para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka hidup ya di masa wahyu diturunkan di tengah-tengah mereka. Jadi sudah pantas kalau mereka itu memang adalah yang paling mengetahui tentang kebenaran. Mereka di situ ya paling mengetahui tentang jalan yang lurus. karena disebabkan mereka hidup bersama Nabi SAW dan mereka di situ hidup di tengah-tengah wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW. Dan mereka mengetahui bagaimana penerapan daripada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ya, dalam setiap ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Ya, mereka di situ melihatnya langsung, ya, menghadirinya langsung. Ya. Sehingga wajar kalau tadi kita sebagaimana kita sebutkan, ya, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan nikmat, ya, contohnya adalah Abu Bakar, Umar, ya, dan seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa di antara umat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, siapa yang paling utama dari umat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, ya, kalau bukan mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan mereka semuanya, ya, artinya sudah meninggalkan kita. Cuma di situ tentunya mereka tidaklah meninggalkan generasi yang setelahnya dengan tanpa apa-apa, tetapi mereka telah meninggalkan, ya, jejak, ya, buat penerus-penerus ataupun generasi-generasi yang berikutnya. Oleh karena itu kita tinggal mengikuti saja, ya. Dan di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dia adalah juga salah seorang sahabat yang dikenal sebagai salah satu ulamanya para sahabat, mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah." Ya, ini beliau istilahnya menasihatkannya bukan untuk saat-saat beliau masih hidup, ya. Gitu. Artinya kepada murid-murid beliau, tetapi di situ juga untuk yang selanjutnya. Jadi barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnahnya orang-orang yang telah mati. Karena orang yang hidup itu tidak aman daripadanya fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka maksudkan, yang beliau maksudkan adalah, ya, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhal hadhihi al-ummah wa abarraha quluban wa amaqaha ilman wa aqallaha takalluban. Mereka adalah, ya, umat yang paling utama, umat yang paling afdal, yang paling baik. Dan yang paling baik hatinya, serta yang paling dalam ilmunya, dan paling sedikit takallufnya. Paling sedikit takallufnya dalam beragama. Apa maksudnya disitu takalluf? Takalluf itu artinya memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak semestinya. Ya. Jadi mencari-cari hal-hal yang istilahnya menyusahkan sendiri. Padahal kalau kita mendasarinya kepada bahwa agama ini adalah mudah, ya tentu jadi mudah gitu. Kalau kita mempersulit diri, ya jadi sulit. Mudahnya bagaimana? Mudahnya itu kita tinggal mengikuti saja petunjuk yang sudah ada, kan begitu? Kalau kita mengikuti petunjuk yang ada, jadilah mudah semua urusannya. Jangan kita kemudian mereka-reka lagi. Jangan lagi kita berusaha untuk membuat-buat lagi yang baru. Karena itu akan merepotkan kita sendiri. Yang sudah ada, ya, ibaratnya yang sudah ada juklaknya saja, ya, itu masih banyak yang belum kita ikuti, belum kita laksanakan. Ya, kalau kita perhatikan, ya, ini sebagai contoh aja buat pendekatan begitu, ya. Kalau kita beli alat-alat elektronik, itu selalunya didampingi dengan buku manual. Apa buku manual itu, ya? Buku petunjuk penggunaan lah gitu, ya. Nah, kalau kita mengikuti buku petunjuk penggunaan ini, bereslah, selesai kan gitu. Ya. Berjalan dengan lancar kan gitu. Mudah. Tapi kalau kita di situ ngarang-ngarang sendiri, itu mungkin cepat rusak nanti. cepat hancur kalau kita tidak mengikuti sesuai petunjuk di situ. Ini gambaran saja bahwasanya, ya, ini sudah ada Al-Quran, Sunnah, ya, dan sudah dicontohkan, ya, di situ bagaimana cara menjalankannya, ya, tinggal kita mengikuti saja kan gitu. Ittabi'u, ikuti saja. Ini perkataan Ibnu Mas'ud di lain waktu beliau mengatakan begitu. Ittabi'u wa la tabtadi'u, jangan kalian bikin-bikin yang baru, sudah. Ini apalagi urusan agama. Di mana agama itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengarang-arang, tidak boleh kita mengarang-arang sendiri. Banyak kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum kita penuhi. Kok kita mau bikin kewajiban-kewajiban yang lain, yang maksudnya kita mewajibkan untuk kita sendiri sesuatu yang itu tidak wajib, yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu namanya menyusahkan sendiri. Ya. Itu namanya menyusahkan sendiri. Padahal kalau kita menjalankan yang ada dan kita sekuat mungkin menjalankannya sebagaimana yang perintahkan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sekuat semampu kalian. Sudah. Kita mampu, alhamdulillah, taufik dari Allah. Kita ternyata kok tidak mampu, mentok begitu ya. Kita sudah berusaha tapi mentok. Nah, itu belum mendapatkan taufik dari Allah. Kita coba lagi di lain waktu, kan begitu. Jalankan saja seperti yang sudah ada, ya. Jangan kemudian kita membikin-bikin yang baru. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan perkataannya, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah satu kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Kenalilah, kita disuruh mengenal di sini, ya, keutamaan mereka. Wattabi'uhum bi atharihim, dan ikutilah jejak mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan berpegang teguhlah kalian, ya, dengan akhlak dan agama mereka semampu kalian. Semampu kalian. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena mereka dahulu telah berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, ya, yang menegaskan bahwasanya, ya, mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat, mereka berada di atas jalan yang lurus. Yang itu memberi isyarat bahwasanya kita harus mengikuti mereka. Dan dalam kaitannya di situ, ya, hal yang sangat prinsip, ya, berpegang teguh dengan Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah, maka kita pun harus, ya, mengikuti pemahaman mereka. Banyak di situ, di sini sebab yang menjadikan beberapa kelompok-kelompok dalam Islam itu sesat, ya, karena mereka tidak memahami benar-benar tentang Al-Quran. Ya. Di sana ada memang sekelompok orang atau sekelompok dari kalangan kaum muslimin, ya, mereka menisbatkannya sebagai muslim begitu, ya. Di mana mereka menolak untuk berpegang dengan sunnah. Ya, tentunya ini adalah kelompok yang syadz, yang menyelisihi kelompok-kelompok yang lainnya yang mereka mengklaim berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Tapi ini ada sekelompok orang yang tidak mau berpegang dengan, tidak mau mengambil sunnah, ya, cukup dengan Al-Quran saja. Nah, mereka dikenal dengan Al-Quraniyun, atau lebih ininya sekarang dikenal dengan kelompok ingkaru sunnah. Ya. Kadang-kadang diantara alasannya itu sepele, jadi katanya kalau kita itu kembali kepada sunnah itu repot katanya, sebab yang namanya hadis-hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif katanya. Kita repot lah katanya. Mau nyari mana yang sahih, mana yang dhaif, ini susah katanya. Jadi kita enggak usah pakai aja sunnah ini katanya. Hadis ini enggak usah dipakai. Cukup aja Al-Qur'an. Dan itu ternyata kelompok seperti ini terus berlanjut meskipun namanya sudah beda. Ya. Meskipun namanya sudah beda. Dahulu ada sekelompok dari juga dari kalangan istilahnya di situ salah satu sekte ya, dari kalangan Syiah yang mereka tidak mau mengambil sunnah ini secara umum mutlak begitu. Makanya Al-Imam Suyuti sampai di situ menulis satu risalah yang membantah mereka. Ya. Beliau beri judul itu Miftahul Jannah, ya. Filihtijaji bisunnah. Miftahul Jannah, ya, kunci surga, ya, kaitannya dengan apa di situ? Filihtijaji bisunnah. Dalam hal berhujjah dengan sunnah. Maksudnya di situ kewajiban berhujjah dengan sunnah. Sunnah ini adalah hujjah di samping Al-Qur'an. Dan itu terus begitu ya bergulir pemikiran seperti itu, dan termasuk firqah-firqah yang lainnya bergulir ya dengan nama-nama yang berbeda-beda ya. Dengan nama yang di situ berganti-ganti. Kemudian hal yang lainnya yang menunjukkan ya bahwa yang dimaksud di situ dalam sebagai orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hal itu mengingat kepada bahwasanya mereka ya tadi juga sudah disebutkan ya beberapa keutamaan mereka ya, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan juga di lain waktu, innallaha nadhara fi qulubil ibadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hati-hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati ya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati ya dari semua hati para hamba. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk dirinya, kemudian mengutusnya dengan risalahnya. Summa nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba yang berikutnya ya, setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada qulub ashabihi khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati ya hati para sahabat itu adalah yang paling baik dari semua hati para hamba Allah. Faj'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai ya para menterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendamping-pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berjuang di atas agamanya, berperang di atas agama Allah. Famara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, maka apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ya sebagai kebaikan, maka itu adalah ya kebaikan di sisi Allah. Wa mara'u sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un, dan apa yang mereka pandang sebagai keburukan maka itu adalah keburukan di sisi Allah. Maksudnya kaum muslimin di situ siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim. Ya. Jadi beliau di situ menulis tentang usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Ya, yang dimaksud di sini sebenarnya adalah as-sunnah itu sering digunakan untuk ya memaknai akidah yang keyakinan. Jadi prinsip-prinsip keyakinan ya diantaranya adalah berpegang teguh ya dengan apa atau kepada apa yang dahulu ya para sahabat Rasulullah SAW berpegang padanya dan mengikuti mereka. Maka barang siapa di situ yang diberi tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengikuti mereka, maka dia berarti telah mendapatkan petunjuk. berarti dia telah mendapatkan petunjuk, dan Allah Subhanahu wa taala ya akan menjadikan dia termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan keridhaannya. Ya. Sebelum kita melanjutkan ya beberapa adillah yang lainnya. Jadi intinya di sini bahwa para sahabat khususnya sebagai generasi awal dari umat ini radhiyallahu taala anhum itu adalah merupakan pintu gerbang bagi kita ya generasi yang setelahnya untuk mengetahui agama ini secara benar. Sebagai pintu gerbang ya untuk mengetahui agama ini secara benar. Kalau kita menutupnya, maka kita tidak akan mengetahui agama ini. Kalau kita menutupnya atau kita menutup diri daripada ya membuka pintu gerbang tersebut, maka kita tidak akan mengenal sama sekali agama ini dengan benar. Ya. Jadi mereka adalah gerbang yang pertama di situ untuk mengetahui ya agama ini. Tadi sudah kita sebutkan bahwasannya kalau kita mengikuti mereka maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan para pendahulu atau orang-orang yang mula-mula Islam dari muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Di sini ada catatan ya, walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik, dengan benar-benar, bukan hanya sekedar klaim ya, bukan hanya sekedar klaim dakwaan, tapi betul-betul kita mengikuti mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, dalam ayat ini sudah dengan tegas bahwasannya yang dimaksud dengan pendahulu ya umat as-salaf di situ ya adalah di antaranya adalah muhajirin dan ansar. Dari orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Dan kita dilarang untuk menyelisihi mereka. Dilarang untuk menyelisihi mereka dalam hal di situ memahami Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita di situ membuat pemahaman sendiri. Karena itu akan menyelisihi ya, apa yang dikatakan oleh Allah. وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ. Salah satu di situ ya. Bentuk kita mengikuti mereka dengan ihsan adalah kita memahami agama ini, memahami Al-Quran dan Sunnah, ya seperti yang mereka pahami. Kita beriman kepada Allah seperti mereka beriman, kan begitu? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala pun mengatakan, dalam ayat yang lain ya menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum, fa in amanu. Bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti kalian beriman, nah kalian di situ siapa? Kitab ini ditujukan kepada siapa? Ya. Tentunya kepada para sahabat. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum sebagai ya generasi kaum mukminin yang pertama saat itu. Jika mereka beriman seperti kalian beriman, niscaya mereka akan mendapati petunjuk. Ya. Terus apa selanjutnya? Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tapi ketika mereka berpaling, jika mereka berpaling ya, dari mengikuti cara beriman kalian, beragama kalian, maka mereka akan berada dalam perselisihan. Jadi intinya apa di situ? Sumber perselisihan itu ya ternyata dari ayat ini sumber perselisihan terjadinya dari ketika kita menyelisihi pemahaman mereka. Cara mereka beragama dan cara mereka memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Sudah jelas di sini Allah mengatakan bahwa kalau kita ingin beriman kepada Allah, kita ingin beriman, maka berimanlah seperti berimannya para sahabat. Barulah kita berada di atas petunjuk, jalan yang lurus. Kalau tidak, ya sudah, kita berarti akan menyimpang jauh dari jalan yang lurus tadi. Dan nanti juga akan ada ayat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di ayat yang lain, "Wa may yusaqqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at matira." Dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas petunjuk baginya, lalu dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin saat itu? Para sahabat, tidak lain kan gitu. Siapa kaum mukminin yang disebutkan dalam ini pada saat itu? Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mengikuti jalan selain ya, jalannya kaum mukminin. Apa akibatnya? Ketika mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi matawalla, maka kami akan palingkan dia ke arah yang dia suka. Tapi apa selanjutnya? Ya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira. Sementara neraka jahannam itu adalah merupakan ya, seburuk-buruknya tempat kembali. Ini ancaman. Artinya di situ bahwa mereka-mereka yang menempuh jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, ya, sudah pasti akan menyimpang. Dan yang menyimpang ini ancamannya neraka, kan begitu? Ancamannya neraka. Intinya ketika mereka menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, padahal sudah jelas petunjuk tersebut, dan mereka kemudian istilahnya menyelisihi jalannya para sahabat dalam menjalankan ya agama, maka di situ ancamannya bahwasanya mereka akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana yang mereka mau dan diancam dengan neraka jahanam ini. Dan itu sebagaimana yang dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari pernah membuat satu garis, ya, satu garis lurus. Lalu beliau mengatakan, ya, hadza sabilullahi mustaqima. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian setelah itu beliau membuat lagi garis-garis yang lain yang banyak di samping kanan dan samping kiri garis yang satu tadi. Ya. Jadi setelah membuat satu garis, ya, beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Setelah itu beliau membuat garis-garis yang banyak di kanan kirinya. Ya. Lalu beliau mengatakan wa hadhihi subul. Dan ini adalah jalan-jalan yang lain yang menyelisihi jalan yang lurus tadi. Laisa minha sabilun. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang tadi illa wa alaihi syaitan, melainkan di sana ada syaitan ya yang menyeru kepadanya dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Ya, syaitan kan akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka, kan begitu? Ya, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan tadi melainkan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemana? Jalan tersebut itu nanti berakhirnya kemana? Ke dalam neraka. Sementara jalan Allah ya akan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, menuju kepada surganya. Lalu Nabi SAW membacakan ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut, ya. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Karena jalan-jalan yang lain itu kalau diikuti maka akan membuat kalian tercerai-berai daripadanya, dari jalan Allah. Fatafarraqu bikum an sabili. Itu akan membuat kalian bercerai-berai. Maka di situ kita dapati bahwa jalan Allah itu satu. Cuma panjang. Ya. Sementara jalan-jalan yang lain, jalan-jalan setan itu banyak. Tetapi di situ jalannya lebih ringkas. Ya. Dan lebih cepat untuk menuju neraka. Ya, karena Rasulullah di situ membuat garis-garis yang lain itu, ya, lebih pendek daripada jalannya, daripada garis yang panjang itu. Di samping kanan dan samping kirinya. Jalan pintas menuju neraka. Makanya ini terkait ya dengan apa namanya? Hadis yang sudah saya bacakan, hadis al-iftiraq, iftiraqul ummah, perpecahan umat, yang mana itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kulluha finnar. Semuanya masuk neraka, berhak masuk neraka kecuali satu yang selamat. Yang mana di situ Nabi menyebutkan wahiyal jamaah, dan itu adalah jamaah, dan yang dimaksud dengan jamaah tadi sudah kita sebutkan adalah ma'ana ahlil yawma wa ashabi. Dalam lafaz yang lain, man kana ala misli ma'ana ahlil yawma wa ashabi. Ya. Siapa saja di situ yang berada di atas ya jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Kenapa di situ kita perhatikan bahwa ya masih banyak istilahnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang bisa menjadi petunjuk ya tentang bahwasanya kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Karena kita sudah pasti bahwasanya mereka itu benar. Pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling benar. Karena mereka yang istilahnya mengetahui di mana ayat itu turun, untuk siapa ayat itu turun, dan tentang apa. Ya. Kapan ayat itu turun, ya? Di mana, ya? Tentang apa atau terkait dengan siapa, mereka tahu. Ya. Mereka hidup di tengah-tengah wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka bisa mengetahui dan melihat setiap ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW dalam menerapkan Al-Quran, dalam menjalankan Al-Quran. Sampai-sampai Nabi SAW dikatakan ya kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi seperti Al-Quran berjalan begitu maksudnya. Ya, sebagai ya istilahnya setiap apa yang dikerjakan oleh beliau semuanya sesuai dengan ya itu adalah penerapan daripada Al-Quranul Karim. Dan kita perhatikan bahwasanya sejak dahulu, bahkan dari sejak zamannya sahabat radhiyallahu anhum, mereka berhujah dengan pemahaman para sahabat untuk di situ membantah, untuk mematahkan ya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang ya para firqah-firqah yang menyimpang. Ya. Salah satunya di situ adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada saat di situ terjadi munculnya kelompok Khawarij yang istilahnya menentang dan keluar daripada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkeinginan untuk memerangi mereka langsung. Ya, memerangi mereka sebagai orang-orang yang keluar daripada ketaatan kepada ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meminta diberi kesempatan untuk mendatangi mereka. Ya, mendatangi mereka, memberi nasihat kepada mereka. Maka diberi kesempatan tersebut, dan ketika datang kepada mereka ya, di mana memang mereka itu tidak ada dari mereka itu dari sahabat seorang pun. Tidak ada dari mereka itu seorang sahabat pun. Maka di situ Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berhujjah dengan para sahabat. Apakah ada di antara kalian sahabat Rasulullah SAW? Apakah ada di antara kalian seorang sahabat Rasulullah SAW? Mereka tidak bisa menjawab. Dan dengan itu kemudian, ya, banyak daripada mereka bertobat. Tinggal tersisa di situ, ya, sebagian kecil, ya, dari mereka. Tapi mayoritasnya mereka kemudian bertobat dan kembali kepada, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang waktu itu adalah pada masa, ya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Bagaimana di situ Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala huma berhujjah dengan sahabat untuk mematahkan mereka. Begitu pula Imam Ahmad. Ini satu lagi, sedikit lagi karena waktu kita sudah akan habis. Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu taala radhiyallahu an. Beliau pada masa-masa fitnah, ya, itu sejak masa fitnah ini, fitnah khalqul Quran tadi, ya, yang dimulai berlangsungnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, terus berlangsung, ya, dan kemudian terakhir pada Al-Wasiq. Nah, pada masa Al-Wasiq itu kemudian didatangkan Imam Ahmad di hadapan Al-Wasiq. Ya, sementara Imam Ahmad waktu itu di penjara, ya, di penjara dalam keadaan terbelenggu tangannya, ya. Jadi itu beliau mengalami ujian itu sejak masa Al-Ma'mun, ya. Pada saat istilahnya ada fitnah bahwa Al-Quran itu makhluk dari orang-orang Mu'tazilah, yang dimunculkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Sampai kepada masa Al-Wasiq, di situ didatangkan Imam Ahmad, ya, dari penjara dalam keadaan masih terbelenggu. Ketika sudah ada di hadapan, waktu itu Al-Wasiq ada di sampingnya, ada namanya di situ Ibnu Abi Duad. Ibnu Abi Duad, ya, ibaratnya sebagai penasihat rajanya gitu, ya, penasihat khalifah. Ya. Maka ketika Imam Ahmad sudah ada di hadapannya, Al-Wasiq berkata kepada Ibnu Abi Duad, tanyai dia, maksudnya tanyakan kepada Imam Ahmad, ditanyai, suruh ditanya begitu. Imam Ahmad kemudian sebelumnya Imam Ahmad ketika datang mengucapkan salam kepada Al-Wasiq, assalamualaikum, ya, sebagaimana ya biasanya gitu kan, tapi tidak dijawab waktu itu sama Al-Wasiq, tidak dijawab salamnya. Maka Imam Ahmad kemudian menegurnya, ya Amirul Mukminin, lihat di situ, beliau masih istilahnya mengucapkan ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak beradab dengan adab Allah dan adab Rasulullah. Engkau tidak beradab dengan adab Allah dan adab Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa idza qayyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk menjawab salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar apabila kamu diberi salam maka kamu menjawab dengan yang lebih baik atau yang setara, yang sepadan. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk menjawab salam. Maka mendengar itu kemudian akhirnya Al-Wasiq menjawab salamnya, waalaikumsalam. Setelah itu dia memerintahkan kepada Ibnu Abi Duad, tanyai dia, tanyai Imam Ahmad ini. Kemudian Imam Ahmad sebelum ditanya, ya, mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ini dalam keadaan terbelenggu di penjara dan saya, ya, selama ini sholatnya selalu bertayamum, tidak pernah diberi air. Maka tolonglah perintahkan agar ini, ya, belenggu saya dibuka. Dan berilah saya air untuk saya berwudu kemudian, ya, sholat. Akhirnya dibukakan, ya, dibuka di situ, ya, istilahnya belenggunya. Kemudian didatangkan air untuk beliau, beliau pun berwudu. Habis itu beliau sholat. Setelah itu selesai, ya, kemudian sekali lagi di situ Ibnu Abi Duad diperintahkan oleh Al-Wasiq untuk bertanya, menanyai Imam Ahmad. tanyakan pada dia. Begitu apa namanya sebelum Ibnu Abi Duat itu mau bertanya, Imam Ahmad mengatakan, saya yang justru harus bertanya kepada dia. Saya yang harus bertanya kepada dia. Setelah itu, silakan kalau gitu katanya. Kata Al-Wasid, silakan. Maka kemudian Imam Ahmad bertanya kepada ya, Ibnu Abi Duat. Wahai Ibnu Abi Duat, apakah yang kamu dakwahkan kepada manusia itu adalah sesuatu yang dahulu didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabnya? Tidak. Apakah yang kamu dakwahkan itu adalah yang dahulu didakwahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Dia jawab, tidak. Apakah yang kamu dakwahkan itu adalah yang dahulu didakwahkan oleh Umar bin Khattab? Dia katakan, tidak. Apakah juga ya yang kamu dakwahkan itu adalah yang didakwahkan oleh ya Utsman? Dia katakan, tidak. Sampai di situ yang terakhir juga, apakah yang didakwahkan ya olehmu itu kepada manusia adalah yang dahulu didakwahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Dia juga menjawab, tidak. Maka Imam Ahmad kemudian mengatakan, ya, ya, beliau mengatakan kemudian, sesuatu yang belum pernah didakwahkan oleh Rasulullah, tidak pula oleh Abu Bakar, tidak pula oleh Umar, tidak pula oleh Utsman, tidak pula oleh Ali, lalu kamu mendakwahkan manusia kepadanya? Sesuatu yang belum pernah didakwahkan oleh Rasulullah, oleh para oleh istilahnya di sini para khulafaur rasyidin yang disebutkan tadi, lalu kamu menyeru manusia kepada hal itu, sementara mereka dahulu tidak pernah mendakwahkannya. Maka di situ kata Imam Ahmad, maka di situ kamu punya dua pilihan saja. Imma kamu mengatakan bahwasannya mereka, Rasulullah dan para sahabat itu berilmu, mengetahui ya tentang agama ini, atau mereka jahil. Kemudian jika kamu mengatakan bahwasannya kamu memilih yang pertama, bahwasannya mereka itu mengetahui agama, tetapi mereka diam terhadap sesuatu, apakah sekarang ya kamu ya kita ya dan kamu mengatakan bahwasannya kita ini tahu, tapi kita tidak diam seperti diamnya mereka? Kalau kamu mengatakan bahwasannya mereka itu jahil ya, dan bahwasannya kamu atau saya mengetahui dan kamu juga mengetahui, maka di situ ya, wahai anak yang hina bin orang yang hina ya, katanya situ faya luka bin luka, yaitu istilahnya ungkapan tentang anak hina bin orang hina. Apakah di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidun jahil terhadap sesuatu dari agama ini sementara kamu tahu? Mungkinkah itu? Mungkinkah itu? Nabi jahil terhadap sesuatu dari agama lalu kamu tahu? Kamu lebih tahu daripada mereka. Maka di situ Al-Wasik mendengar perkataan Imam Ahmad kemudian mengurung kepalanya sambil tertawa. Ya. Karena Ibnu Abi Duat ini enggak bisa apa-apa. Enggak berkutik. Ya, akhirnya setelah itu kemudian ya cerita akhir ceritanya Al-Wasik ini memerintahkan Ibnu Abi Duat untuk memberi beberapa harta kepada Imam Ahmad, suruh biar suruh pergi aja dari negeri kita katanya. Ala kulli hal, di situ itu bagaimana Imam Ahmad di situ berhujjah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam hal ini ya, dalam hal beragama. Baik, karena waktu kita sudah habis, maka untuk materinya kita cukupkan sampai di situ, dan apa namanya, setelahnya katanya season untuk tanya jawab ini. Jadi silahkan ya, kalau ada yang mau bertanya, dan nanti kalau saya tidak bisa menjawab, kita masih ada ustadz yang lain ini ya, mungkin beliau nanti bisa memberikan jawaban. Nah, fadhal ya ikhwan, berkaitan dengan masalah yang kita bahas sekarang, atau mungkin yang tadi subuh, kalau memang yang tadi subuh yang hadir ya, bila ada pertanyaan juga tidak masalah ya, saya akan bisa, saya akan mencoba untuk menjawab ya semampu saya. Nah, fadhal ya ikhwan, waktu kita sampai jam 10:30 ya, itu dari panitia yang ngasih batasan waktunya seperti itu. Nah, tafadhal, mungkin dengan apa namanya, sari kertas ya, atau apa ya, silakan. Kalau yang mau langsung juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, oh ya, tafadhal. Apa? At-Taubah ya, dalam surat At-Taubah ayat 100 ya. Antum bisa lihat di situ. Ada yang bawa mushaf bisa dicek ya, biar enggak salah nanti. Ada yang bawa mushaf kasihkan. Surat At-Taubah ya. Yang mana itu? Di surat Al-Baqarah ya, coba antum lihat surat Al-Baqarah ayat 137 ya. Surat Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad, di akhir-akhir juz yang pertama. Dari surat Al-Baqarah 6. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan salat tahajud berjamaah di masjid? Bagaimana makna dari ayat yang artinya ketika Nabi Muhammad salat tahajud, dan apa ini, dan diikuti oleh umat di belakangnya? Ya, kalau ayatnya enggak ada yang semakna seperti ini ya. Tapi intinya kalau dalam ayat mengenai tahajud itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, dan itu nafilah talaka, asa ya, apa namanya, sebagai nafilah bagi engkau, dan untuk menjadikan beliau ya pada maqaman mahmuda ya, berada pada kedudukan yang terpuji. Namun di sini pada dasarnya tahajud itu kan qiyamul lail ya ikhwan ya, qiyamul lail. Nabi SAW dalam ini menyebutkan kepada kita bahwa yang namanya semua amal-amal yang sunnah, sholat-sholat yang sunnah itu yang paling utama dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan di rumah, kecuali yang maktubah, kecuali yang diwajibkan. Tetapi di situ khusus di bulan Ramadan, ya, khusus di bulan Ramadan, maka Nabi SAW suatu saat memang pernah pada malam-malam beliau keluar ya ke masjid, lalu beliau sholat malam di masjid pada bulan Ramadan, sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian rupanya di situ ada orang-orang yang bermakmum kepada beliau, ya, ada orang-orang yang bermakmum kepada beliau. Kemudian malam berikutnya datang lagi beliau ke masjid lagi, malam yang keduanya. Semakin banyak jumlah yang ikut sholat bersama beliau. Kemudian malam yang ketiga juga begitu, semakin banyak. Sampai kemudian malam yang keempat beliau tidak muncul. Ya, beliau tidak muncul. Sampai subuhnya, ketika selesai salat subuh, beliau mengatakan kepada mereka, "Saya sudah tahu apa yang telah kalian lakukan. Dan tidaklah yang menghalangi saya atau mencegah saya untuk keluar kepada kalian, melainkan karena saya takut, khawatir kalau itu nanti diwajibkan kepada kalian." Ya. Setelah itu kemudian Nabi SAW tidak lagi keluar ke masjid. Kembali ke asal. Sampai pada masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Tidak ada di situ, ya. Apa namanya? Beliau kemudian memimpin sholat malam berjamaah. Sampai kemudian pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling, dan ketika beliau menengok ke Masjid Nabawi, dilihatnya di sana orang-orang sholat, ya, di masjid pada malam hari. Ada yang sendirian, ada juga yang berjamaah, ya, dua orang, ada yang tiga orang, begitu ya. Mereka terpisah-pisah begitu, sendiri-sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbetik dalam hatinya, memandang di situ alangkah bagusnya kalau mereka itu semuanya disatukan dengan satu imam. Maka akhirnya kemudian beliau, ya, memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu untuk menjadi imam buat mereka. Dan itu pada bulan Ramadan. Ya, dan itu pada bulan Ramadan. Ya. Dan kemudian juga ketika di pada suatu malam pun, ya, Nabi SAW ketika pernah sholat malam, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang waktu itu masih muda belia, ya, beliau kemudian ingin ikut sholat bersama Nabi SAW. Ya, kita tahu kisahnya bagaimana waktu itu Abdullah bin Abbas, ya, berdiri di samping kiri Nabi SAW. Lalu Nabi SAW, ya, memutarnya sehingga, ya, diletakkannya di samping sebelah kanan beliau. Dan di antara yang pernah disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah sholat di situ, baru rakaat pertama saja di situ membaca surat Al-Baqarah, ya. Habis itu disambung lagi dengan surat An-Nisa gitu ya, baru surat Al-Imran. Waktu itu, ya, namanya masih anak, masih belia gitu ya. Artinya sudah berdirinya ini udah enggak kuat gitu. Ya. Jadi baru membaca surat Al-Baqarah begitu panjang, ya. Mudah-mudahan 100 ayat pertama beliau rukuk katanya. Ternyata masih nyambung. Ya, mudah-mudahan nanti begitu 100 yang kedua beliau rukuk. Ternyata masih nyambung lagi sampai selesai surat Al-Baqarah. Nah, mungkin selesai Al-Baqarah baru rukuk, ternyata tidak, masih baca lagi surat yang lain. Sampai-sampai di situ terbetik katanya dalam hati, ya, Ibn Abbas, hampir-hampir saja saya mau keluar katanya. Ala kulli hal, itu intinya bahwa, ya, ada syariatnya. Cuma, ya, dalam ini kita jangan menjadikannya sebagai kebiasaan, khususnya di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, maka di situ kita mendapati itu kemudian menjadi suatu sunnah. Ya, itu menjadi suatu sunnah dan faedahnya bahwa itu akan menjadi syiar bagi kaum muslimin. Meskipun dalam ini memang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan waktu itu, ya, dan menjadikannya di awal malam. Ya, menjadikan qiyamul lail pada bulan Ramadan itu di awal malam, ya. Karena, ya, di situ tujuannya adalah agar memberi kesempatan kepada, ya, kaum muslimin supaya mereka bisa ikut mendapatkan keutamaannya, ya, pada malam-malam bulan Ramadan tersebut. Itu tujuannya. Tapi untuk malam-malam yang di luar itu, ya, di luar bulan Ramadan, maka tentunya kita ya lebih utama sholat di rumah. Dan kalaupun di situ kita mau berjamaah di rumah dengan keluarga kita sendiri, ya maka itu tidak mengapa, ya tidak mengapa. Khususnya di situ kalau datang waktunya witir, ya maka Nabi SAW di situ dalam hari-hari yang biasa, ya beliau sholat malam dan Aisyah radhiyallahu anha tidur, ya Aisyah radhiyallahu anha tidur. Setiap kali mau bersujud, ya karena istilahnya kakinya Aisyah itu apa membentang di hadapan beliau, maka digelitikin gitu ya. Ya lalu diangkat kakinya biar bisa sujud Rasulullah SAW. Sampai ketika nanti sudah witir, ya barulah beliau membangunkan keluarganya. Jadi intinya di situ, ya tidak mengapa ya kalau kita mau berjamaah dengan keluarga ya di rumah. Tapi kalau kita istilahnya di situ membiasakan ya ayo kita pergi ke masjid ya setiap malam tahajud bersama-sama ya bikin acara, ya itu enggak ada dasarnya seperti itu. Bagaimana sikap yang baik? Ini masalah taubat nih. Bagaimana sikap yang baik di dalam bertobat agar diterima di sisi Allah? Karena susah dan serba salah akibat dari dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Ya ikhwan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berputus asa. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita di situ berputus asa daripada rahmat Allah. Ya. Jangan menganggap bahwasanya itu sesuatu yang susah. Ya. Kalau kita di situ sudah menganggap itu susah, nanti kapan kita bisa bertobat? Enggak jadi-jadi nanti, kan begitu. Dan seorang mukmin yang baik setiap kali dia itu melakukan satu perbuatan dosa, semestinya saat itu pula dia bertobat ketika dia ingat kepada Allah. Ya. Jadi itu yang benar itu seperti itu. Jadi setiap kali dia berbuat dosa, dia sadar, dia langsung bertobat seketika itu juga. Ya. Dan itulah yang sifat-sifat orang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan mereka dengan surga. Ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa idat lil muttaqin, lalu Allah menyebutkan di situ sifat-sifatnya, di antaranya ya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba ila Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu orang-orang dan orang-orang yang ketika mereka itu mengerjakan satu keburukan, satu perbuatan keji, ya, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan maksiat, mereka langsung mengingat Allah, dzakarullah, mereka mengingat Allah, mereka sadar, lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa mereka. Dan mereka yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak di situ ya bersikeras di atas dosa mereka. Dan mereka tahu. Dan diterimanya taubat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada harus memenuhi beberapa syarat. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab tentang taubat di situ beliau menyebutkan ada tiga syarat ya yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal. Sementara untuk hak manusia maka ditambah dengan satu syarat lagi. Syarat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin di situ di bab tentang taubat. Syarat yang pertama adalah al-iqla' anil dzunub. Jadi dia segera meninggalkan dosanya, meninggalkan maksiatnya, Jangan berketetapan di situ, jangan berkelanjutan di situ. Tinggalkan. Ya. Seketika itu juga. Kemudian yang kedua adalah an-nadam. Dia menyesalinya. Ada penyesalan. Dan penyesalan itu adalah inkisarul qalb. Ya, artinya hati kita itu merasa apa namanya? Patah rasanya gitu ya. Ya, menyesal atas perbuatan dia. Kemudian yang ketiga adalah berazam untuk tidak kembali kepadanya. Bertekad bulat untuk tidak kembali kepadanya. Dan ini yang kadang-kadang apa namanya? Suka ngambang gitu pada kita, ya. Jadi kita bisa saja di situ menyesali satu perbuatan dosa, tapi kadang masih ada sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit di situ bisikan setan agar kita nanti kembali lagi pada saat yang lain gitu ke dalam dosa tersebut. Ya, padahal di situ mestinya kita ya tidak boleh di situ kita melanjutkan atau mengulangi lagi. Dan seorang mukmin yang hakiki, mereka tidak jatuh ke dalam lubang dua kali. Seorang mukmin yang hakiki itu tidak, al-mukmin itu seorang mukmin tidak masuk ke dalam lubang dua kali. Jadi kalau sudah masuk ke lubang pertama sudah ya udah, jangan kemudian dia harus masuk lubang lagi ya, karena dia sudah tahu itu salah kan gitu ya. Itu merugikan dirinya, mencelakakan dirinya, maka mestinya dia jangan mengulanginya lagi. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak ya apa namanya bersikukuh untuk terus berketerusan di dalam melakukan dosa itu. Kemudian itu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan makhluk, maka di situ kita harus ya ada yang namanya raddul mazlamah. Mengembalikan kezaliman tersebut, atau ya apa yang disebut dengan istihlal, meminta dihalalkan, meminta maaf ya kepada orang yang kita zalimi, baik dalam hartanya ataupun dalam badannya, darahnya ataupun dalam kehormatannya. Karena di situ seorang muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, kehormatannya, ya, tidak boleh diganggu. Tidak boleh seorang muslim mengganggu saudaranya yang lain. Ya, al-muslimu 'ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kezaliman. Nah, kalau kita telah berbuat zalim dan kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup kita bertobat kepada Allah. Tidak akan sempurna tobat kita kepada Allah sebelum kita di situ ya mengembalikan kezaliman itu kepada ya orangnya. Maksudnya mengembalikan kezaliman ini artinya kita meminta maaf. Kalau itu berkaitan dengan harta ya, kita mengembalikan harta yang kita ambil darinya dengan cara yang batil. Atau di situ kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa dikembalikan karena kita memang tidak punya harta ya, bagaimana caranya? Apakah dia di situ nanti membayarnya hutang ya, ataukah dia di situ meminta maaf sama sekali, atau minta di apa namanya dilepaskan, dibebaskan sama sekali dari itu? Itu pokoknya bagaimana caranya dia bisa terbebas dari kezaliman yang telah dia perbuat terhadap orang tersebut. Jangan sampai di situ nanti pada hari akhirat ditagih ya, dia sudah capek-capek sholat, dia sudah capek-capek berpuasa, tapi kemudian kebaikan-kebaikan ibadahnya ini diambil ya oleh orang yang dia zalimi pada hari akhirat nanti. Nah, itulah kalau sampai nanti ternyata yang kedzaliman yang dia perbuat itu cukup banyak ya, atau banyak sekali, maka nanti bisa saja akan menghabiskan seluruh kebaikan yang dia miliki. Kalau sudah habis kebaikan yang dia miliki, sementara masih ada yang dizolimi yang belum terbayar, ya, maka di situ nanti keburukan-keburukan orang yang dizolimi itu akan ditimpakan kepada dia, dan dia pun kemudian dijerumuskan ke dalam api neraka. Itulah orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit. Ya, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? orang yang bangkrut, yang pailit. Ya, kata para sahabat ya, itu orang yang tidak punya harta sama sekali. Ya, ini menjawab secara zohirnya gitu, artinya yang kaitan dengan masalah dunia gitu. Tapi Nabi mengatakan bukan itu yang dimaksud. Baru Nabi menjelaskan, yaitu seorang yang datang membawa ya pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala ini, pahala itu. Tapi di situ dia ya mencaci ini, dia memukul ini, ya menumpahkan darah si ini. Kemudian akhirnya nanti diambil di situ kebaikan-kebaikannya. Ya. Sampai kalau habis nanti tinggal keburukan orang yang dizolimi itu ditimpakan kepada dia dan akhirnya dia diseretkan ke dalam neraka. Nah, kemudian di sana ada syarat yang lain. Yang perlu ditambahkan di situ adalah karena taubat ini adalah ibadah kepada Allah dan merupakan ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, kalau ada perintah berarti itu ibadah kan begitu. Maka kita mengerjakannya dengan ikhlas. Ya. Bukan karena paksaan orang. Bukan karena riya dan bukan pula karena sum'ah. Betul-betul memang itu dari diri kita sendiri, ikhlas lillahi taala. Kemudian ya, kita di situ juga harus menyegerakan tobat kita sebelum ajal sampai tenggorokan kita. Karena dalam sebuah hadis dikatakan ya, itu dalam bab dalam apa namanya? Kitab Riyadhus Shalihin disebutkan dalam bab tobat ya. Tentang hadis-hadisnya di situ, salah satunya di situ, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Di antaranya di situ Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah masih akan menerima taubat seorang hamba selama ajal belum sampai di tenggorokan, sebelum sekarat. Kalau dia sudah sampai di tenggorokan ajalnya, lalu dia baru bertobat, tidak diterima, sebagaimana halnya taubatnya Fir'aun. Sudah tenggelam, tinggal matinya. Ya, dia mengatakan, Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada, ya, Rabbnya, ya, Tuhannya Harun dan Musa. Padahal sudah tinggal matinya. Ibaratnya ajal sudah sampai tenggorokan, maka Allah tidak menerimanya. Ya. Allah tidak menerimanya. Maka kita jangan sampai seperti itu. Kita sudah ya berbuat banyak dosa, maka di situ kita harus menyegerakan taubat. Memang di sana bahwasanya dosa-dosa itu ada dua macam, ada dosa-dosa yang kecil, ada dosa-dosa yang besar. Ini istilahnya yang di luar syirik. Untuk dosa-dosa yang kecil, memang itu bisa dihapus ya dengan amal-amal soleh, ya dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, yang itu diisyaratkan oleh Nabi SAW, ya. Dalam hadis ya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanat tatamhuha. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Nah, adapun dosa-dosa besar, maka itu harus dengan taubat. Dosa-dosa besar itu harus dengan taubat. Ya. Harus dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Memang di sana para ulama istilahnya berbeda pendapat tentang masalah kaitan dengan amal-amal soleh itu. Ada beberapa amal soleh yang zahirnya, ya, beberapa ibadah yang zahirnya di situ bisa menghapuskan semua dosa, termasuk dosa besar. Ini kita bicara tentang apa yang berkaitan dengan dosa-dosa yang berkaitan antara hamba dengan Allah, ya. Ya, adapun berkaitan dengan kezaliman terhadap sesama hamba, maka tadi sudah disebutkan, ya. Kita harus meminta halal atau meminta maaf dan seterusnya. Karena dalam beberapa amal ya, seperti misalnya haji ya. Haji itu kalau seorang mendapatkan haji yang mabrur, maka dia itu ya seperti terlahir dari perut ibunya kembali. Bersih tanpa dosa. Bersih tanpa dosa. Ya. Dalam ini wallah alam ya, artinya bisa jadi apa yang disebutkan oleh para ulama itu benar, bahwasanya ada dari beberapa ibadah-ibadah yang memang bisa menghapuskan ya seluruh dosa, termasuk dosa besar ya, termasuk dosa besar. Bagaimana mensucikan jiwa agar tercapai keistiqomahan sampai akhir kehidupan? Mentazkiyah jiwa itu adalah tidak lain dengan menjalankan syariatnya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kontinu, meskipun itu sesuatu yang kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang Allah cintai, yang Allah suka itulah sesuatu yang kontinu. Sebagaimana disebutkan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal-amal itu adalah yang kontinu, meskipun sedikit. Ya, meskipun itu kecil. Jadi yang dinilai itu dan dengan kontinuitas itulah yang menunjukkan keistiqomahan seseorang secara zahirnya, menunjukkan keistiqomah seseorang dalam sisi zahirnya. Ya, dan kita berusaha bermujahadah di situ untuk selalu bisa melaksanakan itu, ya, artinya bisa istiqomah di atas amalan tersebut, ya, dengan cara demikian. Dan tentunya untuk bisa menjaganya, ya, kita terus, ya, bermudzakarah dalam hal ilmu, ya, kita mengulang-ulang, ya, kemudian juga kita menyampaikannya kepada orang lain, ya, sehingga dengan peran kita dalam berdakwah pun, ya, itu bisa menjaga kita dengan sendirinya. Ketika kita itu menyampaikan kepada orang lain, maka itu pada hakikatnya juga kembalinya kepada kita, ya, seolah-olah kita mengingatkan diri kita sendiri, sehingga kita pun, ya, ya, apa namanya, dalam keadaan terjaga dan istiqomah di atas. Dan mungkin banyak, ya, kiat-kiatnya yang lain yang tidak bisa kita sebutkan di sini, banyak kiat-kiat yang lain untuk mencapai kepada keistiqomahan tersebut, ya. Tetapi tentunya salah satunya adalah dengan mulazamatul ilm dan majelisul ilm, majelisul dzikir, dengan melazimi majlis-majlis ilmu yang itu akan selalu mengingatkan kita, ya, dengan setiap amal-amal soleh yang kita kerjakan. Di sini ada pertanyaan yang disebutkan tentang satu jamaah, ya, jamaah tabligh katanya gitu, ya. Apakah mereka itu termasuk orang-orang yang takalluf? Ya, kalau kita melihat kepada zahirnya bahwa pada mereka itu ada beberapa penyimpangan. Baik itu menyangkut masalah akidah. Ya, ini sesuai pengalaman kita, artinya, dan mungkin teman-teman yang lain, ya, yang pernah di situ bersinggungan langsung dengan mereka dan kita berusaha untuk memberikan nasihat. Tapi terkadang memang yang menutupi daripada kebenaran itu adalah hawa nafsu sebenarnya. Ini yang berbahaya. Jadi ketika seorang itu hawa nafsunya yang bermain dan akhirnya membuat dia itu fanatisme terhadap golongannya, ya, maka inilah yang menghalangi daripada kebenaran. Ya, inilah yang menghalangi daripada kebenaran. Sehingga akhirnya mereka bertakalluf untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau amal-amalan yang itu dianggap sebagai satu ibadah ataupun sesuatu yang disyariatkan, sementara kita tidak mendapati itu dasarnya dari Nabi SAW. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka-mereka yang istilahnya berkeliling itu, ketika sudah waktunya mereka menyampaikan nasihat kepada manusia, ya, menurut apa yang mereka sebut sebagai nasihat, itu tidak sedikit kadang-kadang hadis-hadis yang disampaikan adalah hadis-hadis palsu, ya, hadis-hadis, ya, yang itu dhaif, yang lemah. Dan ini tidak boleh terjadi, ya, sebenarnya. Kalau kita ingin mengembalikan umat kepada kebenarannya, kita harus bersandar kepada hadis-hadis yang sahih, ya. Kalau di situ hadis-hadis yang dhaif tetapi ada pendukung-pendukungnya, artinya dia hadisnya dhaif yang ringan, memang di sana para ulama membicarakan tentang masalah hadis yang dhaif, ya, itu bermacam-macam, ada tingkatan-tingkatannya, ya, hadis yang dhaif itu. Nah, kalau hadis dhaif itu hadis yang istilahnya dhaifnya itu ringan, yang istilahnya bahasa mereka dengan hadis yang dhaif, yang munjabir, yang masih mungkin untuk dikuatkan sehingga naik kepada derajat hasan li ghairihi, ya, menurut apa namanya dalam ilmu mustalah, ya, diantaranya, maka di situ ya tidak mengapa ya kita berhujah dengannya karena kedudukannya sekarang sudah berubah, ya. Ketika di situ sebuah hadis yang dhaif, yang dhaifnya itu ringan, kemudian ada pendukung-pendukungnya, ya, jadi dhaif-dhaif yang ringan berkumpul gitu ya, maka ini naik derajatnya menjadi satu kesatuan, berkumpul menjadi hadis yang hasan. Ya, kalau itu tidak ada masalah kita beramal dengannya. Ya, karena kedudukannya sekarang bukan lagi dhaif, ya, tapi menjadi hasan li ghairihi. Yang dimaksud di sini adalah hadis yang tetap dalam kedhaifannya. Apalagi kalau dhaifnya itu dhaif yang berat. Dhaifun jiddan ataupun sampai kepada maudhu, bahkan la aslalahu, yang tidak ada asalnya sama sekali. Maksudnya la aslalahu itu dia tidak punya sanad sama sekali begitu. Ya. Tidak punya sanad, dan ada di situ yang diberi sanad tetapi itu dibuat-buat, itu namanya maudhu, kan begitu. Nah, dalam ini ya, meskipun yang la aslalahu pun dikatakan maudhu juga ya, tetapi lebih spesifiknya begitu. Ala kulli hal ya, kita berkewajiban untuk memberikan nasihat ya, dalam keadaan apapun kita tidak boleh putus asa untuk memberikan nasihat kepada orang-orang seperti mereka, karena kita pun ya kasihan begitu pada dasarnya. Sebab mereka pun membawa Islam dan mereka adalah ahlul Islam, tetapi ada pada mereka di situ kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dibiarkan, ya, tidak bisa dibiarkan. Dan apa namanya? Terkadang di situ pada saat apa namanya berdialog, ya, kita memang harus cukup berhati-hati, ya, karena terkadang di situ sebagian daripada mereka memang menutup diri untuk terbuka gitu, menutup diri untuk terbuka. Nah, ini jangan sampai kita kemudian akhirnya menjatuhkan diri kita kepada yang namanya debat kusir gitu ya. Debat kusir itu akhirnya main keras-kerasan saja begitu. Tidak, kita harus menggunakan hujah, ya, harus menggunakan hujah. Jadi kalau kita mengetahui kesalahan yang ada pada mereka, ya kita harus membenarkan mereka dengan hujah, ya, dengan hujah, gitu. Sebagaimana kita sudah jelaskan, ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, ini adalah satu kaidah, ya. Jadi satu kaidah, ya. Karena dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyebutkan begitu, ya, tentang bahwa setiap orang setiap apa namanya amal-amal itu akan dibalas ya sesuai dengan amalan tersebut, dan manusia akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, ya. Jadi masing-masing akan mendapatkan apa yang telah dia kerjakan, ya. Artinya di situ bahwa amal-amal ini sebagai sebab-sebab, imma sebab untuk mendatangkan rahmat Allah ataukah sebab untuk mendapatkan azab Allah, ya. Jadi yang namanya amal yang dikerjakan oleh manusia itu dua, ya, imma mendatangkan rahmat dari Allah atau mendatangkan azab dari Allah. Nah, di situ nanti tentunya perinciannya ya banyak gitu ya. Orang-orang kafir ya, kekufuran mereka bertingkat-tingkat dan balasannya pun nanti berbeda-beda. Makanya di situ seperti contohnya orang munafikin, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan menempatkan mereka di kerak yang paling dasar dari neraka. Kan gitu. Itu Allah menyebutkan secara khusus tentang mereka, ya, karena mereka itu lebih berbahaya daripada ya orang-orang kafir yang zahir gitu. Sebab orang munafikin kan menampakkan Islam dalam diri mereka, ya, artinya secara lahirnya mereka menampakkan Islam, tetapi dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran dan mereka ingin menohok kaum muslimin dari dalam, menikam kaum muslimin dari dalam. Kan itu lebih berbahaya daripada istilahnya, ya, istilah musuh dalam selimut itu lebih berbahaya daripada musuh yang nyata, yang kelihatan gitu. Nah, di sini masalah taklimnya ini pilih-pilih. Kalau yang ada titelnya ustadznya didatangin. Kalau nggak pakai titel nggak didatangin. Nah, itu juga nggak betul, karena pada dasarnya ilmu itu ya dimanapun bisa didapat, ya meskipun dengan tanpa harus pakai titel. Ya, memang di situ ada kecenderungan sebagian orang ya mengarah ke situ. Ya, dan harap ini istilahnya tidak terjadi pada kita di sini. Ya, jadi ya titel itu apa sih artinya titel gitu ya? Kalau dia belajar ya kemudian dapat titel, tapi dia tidak bisa menerapkan ilmunya, dan juga dia tidak bisa menyampaikan ilmunya, ya kan sama saja. Untuk apa di situ? Atau di situ malahan dia sudah belajar dikatakan hatta di kota Nabi SAW sekalipun. Ya, itu tidak menjamin dia itu akan selamat begitu. Ya, tidak menjamin bahwasanya dia itu akan selamat dan akan memahami agama dengan benar. Ya, dan saya pun ya kita semua di sini khawatir juga gitu ya. Jadi kita selalu harus merasa takut. Jangan-jangan yang kita pahami sekarang itu belum benar gitu. Maka kita harus terus belajar dan belajar ya. Dan betul-betul kita mengembalikan ya kepada Al-Qur'an itu ya, kepada sumbernya yang asli, kemudian sunnah juga begitu. Ya, dan kita berusaha untuk memahami sebagaimana yang dipahami oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum, dan itu sudah dinukilkan oleh para ulama dan dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Ya, bagaimana para sahabat itu menerapkan ayat-ayat dan bagaimana para sahabat menerapkan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kita harus intinya terus belajar dan intinya di situ jangan sampai kita kemudian mengklaim diri kita bahwa diri kita yang paling benar. Ya, sudah pastinya kita mesti ada kesalahan kan gitu. Sudah pastinya kita mesti ada kesalahan. Di sini bagaimana cara mendakwahkan kepada orang-orang yang berada pada firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang tersesat, seperti yang tadi salah satunya sudah kita sebutkan, yaitu kelompok yang hanya berpegang kepada Quran saja. Ya. Ya, kita sekarang mengajak mereka berpikir saja, ya, mengajak untuk kepada mereka untuk berpikir. Kita mendapati mereka salat enggak? Itu aja dulu pertama. Kita mendapati mereka salat atau tidak? Kemudian seperti apa salat mereka? Apakah seperti sekarang yang kita lakukan? Kalau memang mereka itu sholatnya sama seperti yang kita lakukan, ya, ada takbiratul ihramnya, ya, kemudian ada membaca al-fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya, dan pada saat setiap rukuk ada bacaannya, ketika sujud ada bacaannya, ada itidal, ada duduk di antara dua sujud, ya, sampai kemudian ada salam, sampai salam. Apakah mereka mengerjakan seperti itu? Kalau memang mereka mengerjakan seperti itu, kita tanyakan kepada mereka. Dari mana kamu kok salatnya seperti itu? Apakah kamu mendapatkan dalam Al-Qur'an tata cara seperti itu? Enggak ada. Ya, enggak ada dalam Al-Qur'an itu ya disebutkan detail seperti itu, enggak ada. Lalu dari mana kamu mengerjakannya? Ya, maka di situ dia tidak akan bisa menjawab kecuali menjawab bahwasanya itu diajarkan oleh Rasulullah. Tidak bisa dia menjawab kecuali dengan bahwasanya itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga, ya, kita diperintahkan untuk berzakat dalam Al-Qur'an. Apakah di situ kita dapati perinciannya tentang tata cara menunaikan zakat itu? Ya. Tata caranya, berapa kadarnya, ya. Kemudian kapan waktunya? Secara terperinci. Harta-harta apa saja yang wajib dizakati? Karena enggak semua harta. Apakah kita mendapatkan perincian semua itu dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Kalaupun ada di situ beberapa hal saja. Lalu dari mana kita bisa mengerjakan zakat dengan tata cara seperti ini? Ya. Nisabnya sekian untuk emas, ya, untuk hewan sekian. Untuk hasil tanaman sekian, Dari mana kita tahu semua itu kalau bukan dari sunnahnya Rasulullah SAW? Ya. Terus, kamu misalkan kalau dia kebetulan punya, sudah punya istri, keluarga ya, misalnya ini ya, kamu punya istri nggak? Tanya aja, punya istri nggak? Nah sekarang kamu itu dengan istrimu itu apa saja yang dilakukan? Hah? Apa saja di situ yang dilakukan oleh kamu terhadap istrimu? Apakah kamu mendapati secara terperinci di situ tentang bagaimana perlakuan seorang suami terhadap, ya, pergaulan seorang suami terhadap istrinya secara terperinci dalam Al-Quran? Nggak ada, ya, ya. Itu hanya didapati pada sunnah. Kita mendapatinya dari perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Ya, bahwasanya beliau melakukan begini, beliau melakukan begini. Ya, nggak ada perinciannya dalam Al-Quran. Hanya ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Kan begitu. Sampai kepada, maaf-maaf ini ya, bukan jorok ya, tapi ya memang kenyataannya begitu. Ketika seorang itu mau mendatangi istrinya, apakah dia langsung aja begitu datang itu nggak berdoa dulu? Nah, kan Nabi SAW kan menyuruh kita untuk berdoa dulu sebelum mendatangi istri kita. Mendatangi dalam tanda petik ya. Nah dari mana doanya itu? Kan dari Rasulullah SAW yang ngajarkan. Dalam Al-Quran nggak ada doa itu. Ya. Allahumma jadina syaitan, ya, gitu ya, dan seterusnya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan, wajadimi syaitan amarozaktana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Maka kalau doa ini dibaca, maka kalau terlahir anak daripadanya, anak ini terbebas daripada gangguan syaitan. Itu kan begitu Nabi SAW mengatakan. Nah, berarti mereka kalau cuma mengamalkan Quran, kalau gitu selama ini mereka langsung-langsung aja ya. 12 pas gitu ya. Langsung penalti-penalti gitu aja. Jadi seperti itu. Jadi intinya mereka tidak ada punya hujjah ya dalam apa yang mereka lakukan. Dan lagi pula kalau mereka betul-betul membaca Quran, kalau mereka betul-betul membaca Quran, maka niscaya mereka akan mendapati bahwasanya ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Surat apa itu? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Mujadilah ya. Kalau salah ya. Surat Al-Mujadilah. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Dan apa-apa saja yang dibawa atau yang Rasulullah datangkan kepada kamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkanlah. Dan begitu. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Kan begitu. Nah sekarang mentaati Rasulullah SAW itu seperti apa? Ya. Dalam hal apa? Kan begitu. Bagaimana ketika sampai Nabi SAW kemudian dikatakan sebagai qudwah hasanah? Kalau bukan bahwasanya beliau itu bersumber daripadanya perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Dan sunnah adalah sebagai ya penjelas daripada Al-Quran dalam banyak hal. Waktu kita nampaknya sudah habis nih, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti ada ustadz yang lain yang suka datang ke sini, ya bisa antum tanyakan kepada mereka ya pada kesempatan yang akan datang. Karena hanya waktu yang membatasi kita. Nggak tahu kalau mau misalnya kita sempurnakan sampai jam 11 juga oke-oke aja, saya nggak masalah. Gimana ini? Saya serahkan aja kepada antum ini. Hah? Mau disempurnakan sampai jam 11? Boleh. Ya. Apa hukumnya bagi orang yang membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaedah bahasa Arab yang benar karena ketidaktahuannya? Maksudnya bagaimana, seperti apa ini? Yang tidak sesuai dengan kaedah bahasa Arab itu? Tajwid maksudnya. Ya, kalau misalnya seseorang itu memang tidak tahu dan dia masih belajar, ya kita kan sudah sebutkan tadi, artinya dia tetap akan mendapatkan pahala gitu dari apa yang diusahakannya. Tapi itu istilahnya tentunya dia harus terus berusaha sampai dia bisa membaca dengan benar. Karena memang kalau kita bisa menyempurnakan apa yang Allah perintahkan, maka pahalanya pun akan semakin sempurna. Ya, ya. Namun di situ memang mungkin bagi orang-orang yang sudah terlanjur, sudah misalkan karena sudah tua gitu ya, sehingga agak berat ya, artinya untuk membenarkan ucapan-ucapannya, ya kita bisa memaklumi dan itu tidak akan tidak akan menyirnakan pahala begitu saja gitu, hanya karena dia belum bisa baca dengan benar ya gitu ya, karena ada sesuatu yang menghalangi, ada suatu udur yang menghalangi. Dan yang paling penting di situ dia pun berusaha untuk memahami ya apa yang dia baca. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu, mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah SAW itu tidak seperti kita sekarang mungkin ya. Ya, caranya itu. Jadi mereka mengambil 10 ayat kira-kira ya, 10 ayat dari Rasulullah SAW, dan mereka tidak akan menambah, meminta tambahan dari Rasulullah SAW sampai mereka betul-betul memahami ya, memahami apa yang terkandung dalam ayat-ayat ini ya, apakah itu berupa perintah, larangan, berita dan sebagainya, sampai mereka sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, baru kemudian mereka minta tambah lagi. Jadi mereka selalu di situ mengikat ya amal yang akan mereka kerjakan itu dengan ya Al-Quran, dan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa sih penerapannya? Ya, maka mereka juga belajar dari Rasulullah bagaimana menerapkan ayat ini begitu. Dan Rasulullah SAW memperlihatkannya kepada para sahabat, kan begitu? Beliau memperlihatkannya kepada para sahabat bagaimana mempraktekkan, ya, dan menjalankan ayat-ayat tersebut. Dan mereka melihatnya. Ya, begitu terus ya, 10 ayat lagi, kalau sudah berhasil lagi mereka menerapkannya ya, nanti tambah lagi ya, seperti itu. Nah, jadi jangan dilupakan juga di situ bagaimana kita mentadaburi, memahami ayat-ayat tersebut dan berusaha untuk menjalankannya. Ya. Di sini tentang masalah sholat malam, ya. Ketika kita mengerjakan sholat malam itu 2 rakaat salam, apakah di situ pada setiap rakaat itu ada 2 iftitah? Iya, ya. Artinya di situ, ya, pada zohirnya kita memang pada setiap sholat begitu istilahnya selesai salam, kemudian kita sholat lagi, ya, ada iftitah di situ. Ya, kita membaca iftitah. Ya, tapi memang doa iftitah itu adalah sunnah gitu ya. Kalaupun seseorang tidak membacanya, ya tidak akan membatalkan sholat. Apa hukum memakan makanan yang dipersembahkan untuk berhala yang berupa buah-buahan? Para ulama di sana membahas tentang masalah ini. Mereka kalau kaitannya dengan makanan yang disembahkan untuk berhala, ini melihat kepada jenis makanannya, ya, ada yang menyebutkan di situ bahwa yang dilarang itu, yang tidak boleh dimakan atau yang diharam penting makan adalah, ya, kalau itu berupa sembelihan, ya, itu hukumnya haram karena yang disembelih untuk selain Allah itu, ya, haram, termasuk yang diharamkan, jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang menyangkut masalah makanan-makanan yang lainnya, ya, maka di situ ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada khilaf di antara para ulama ya dalam masalah ini. Wallahu alam. Dan saya tidak bisa merojikannya. Ya, mungkin ada ustaz yang lain nanti yang bisa merojikan. Ya, tapi di situ tentunya kalau seorang mukmin ya minimalnya kita harus hati-hati gitu ya. Istilahnya lebih baik kita meninggalkannya untuk selamatnya, untuk keluar daripada khilaf, ya, apakah itu haram atau makruh, ya, apakah itu haram atau makruh, maka di situ lebih baik kita tinggalkan, ya. Dengan demikian kita bisa menyelamatkan agama kita. Tetangga saya menitipkan rumahnya beberapa hari kepada anak saya, bolehkah saya memakan makanan dan minuman yang ada di rumah tersebut? Yang sepengetahuan saya ini dibolehkan, ya. Dibolehkan secara dalam syariat itu dibolehkan, ya. Kecuali kalau misalnya pemilik rumah melarangnya, ya. Kecuali kalau memang di situ sudah diwanti-wanti dilarang, ya, jangan begini-begini. Tapi secara umum di situ kalau dia diamanahkan, ya, untuk menjaga rumah, ya, dan dia tinggal di dalam rumah tersebut, maka secara syar'inya boleh, ya, wallahu a'lam. Saya melakukan sholat 4 rakaat dengan 2 salam, sholat malam 4 rakaat dengan 2 salam, tetapi kemudian ditutup dengan 1 witir. Apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW sendiri, ya, yang saya tahu itu tidak ada, beliau tidak pernah, ya, artinya melakukan yang demikian. Yang paling sedikit yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW itu 9 rakaat. Itu pun ketika beliau sudah agak berat badannya, sudah semakin sepuh, ya, sudah semakin ketika beliau usianya sudah lanjut begitu, ya, sudah tua gitu, sudah berat, maka di situ dalam keadaan sudah capek letih gitu, ya, itu 9 rakaat. Tapi di sini bukan berarti itu tidak boleh, karena berdasarkan keumuman daripada hadis yang menyebutkan bahwasannya sholatul laili masna masna, ya, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, ya, sampai di situ kalau seseorang itu takut, ya, kedapatan subuh, maka berwitirlah dengan 1, ya, maka berwitirlah dengan 1. Jadi kalau misalnya dia 4 rakaat, ya, baru 4 rakaat, ya, di situ 2 2 2, kemudian wah ini waktunya sudah mau subuh misalnya gitu, ya, maka dia kemudian menutup dengan 1 rakaat, ya, karena takut, ya, kedapatan subuh, maka di situ tidak mengapa. Tapi kalau misalkan waktunya masih cukup panjang, ya, waktunya masih cukup panjang, ya, sebisa mungkin dia melanjutkan, ya, sebagaimana yang sering dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampai 11 rakaat, yaitu dengan 8 rakaat buat sholat apa namanya tahajudnya ataupun sholat malamnya dan 3 rakaatnya witir. Tapi di situ apa namanya kita tidak berarti tidak membolehkan, ya. Kalaupun seseorang itu salat malam cuma 2 rakaat lalu 1 witir, ya, tidak apa-apa juga gitu, ya. Ya, insya Allah pahalanya tetap ada gitu. Ya, namun tentunya kalau kita ingin mengikuti sesuai dengan sunnah yang lebih sempurnanya, ya, adalah, ya, 11 rakaat, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai masalah sholat tasbih di situ, di sana ada perbincangan di antara para ulama tentang sholat tasbih, dan saya tidak bisa menghadirkannya sekarang. Mungkin bisa ditanyakan ke yang lain. Siapa sahabat yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah? Ya, ini siapa, ya? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang sekarang dipuja-puja oleh orang Rafidhah, orang Syiah. Ini pahlawan, ini dia, ini pahlawan, ya, pahlawannya orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yang telah membunuh dan kuburannya di kayak dikeramatkan begitu, ya, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, kita tahu dia membunuhnya pada saat Umar bin Khattab sedang sholat, mengimami sholat subuh, ya. Alhamdulillah, ya, sudah selesai. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya pertama kali memohon maaf, ya, apabila ada kesalahan, kekurangan, dan saya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla atas hal itu. dan saya tutup. Wallahu ta'ala alamu bisawad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.